Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sate kambing adalah makanan yang lezat, cocok untuk dibawa sebagai oleh-oleh ketika mengunjungi seorang teman. Namun saya pastikan, di banyak kondisi, sate kambing tersebut tidak akan disentuh oleh teman kita ketika ia sedang menderita sakit darah tinggi. Coba kita renungkan, apakah sate itu tidak enak? Apakah sate itu tidak lezat? Apakah sate itu tidak bergizi? Tidak diragukan lagi, sate adalah makanan yang lezat, enak, lagi bergizi. Namun, teman kita tidak mau memakannya karena ada alasan lain, yaitu darah tinggi yang sedang dideritanya. Begitu juga amalan ibadah yang tidak Allah syariatkan, yang tidak Allah tuntunkan. Mungkin bagi yang mempersembahkan amalan tersebut menyangka itu adalah suatu kebaikan, itu adalah amal soleh, itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan lain untuk menolaknya, tetap amalan itu akan tertolak walaupun baik menurut seorang hamba. Bahkan ketika seorang berpuasa pada hari raya, ia tidak mendapatkan pahala, bahkan ia mendapatkan dosa. Apakah karena puasa bukan ibadah? Kita katakan puasa adalah ibadah, namun tidak sesuai syariat Allah ketika dilakukan pada hari raya. Jika puasa saja yang merupakan ibadah, namun ketika tidak sesuai syariat dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, akan tertolak, bahkan seorang akan mendapatkan dosa, apalagi jika ibadah yang belum bisa dipastikan itu adalah ibadah. Tentu sangat mungkin untuk ditolak. Dan terkait orang-orang yang beramal tanpa syariat Allah, Allah pun berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minaddin malam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang membuatkan syariat-syariat ibadah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Apakah kita akan beribadah dengan syariat Allah atau dengan syariat orang lain, dengan makhluk lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal ibadah ingin mendekatkan diri kepada Allah namun dengan cara yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga saat Anda ingin beramal, saat Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah, saat Anda ingin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal dan beribadahlah berdasarkan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengada-ada, jangan sampai nasib Anda seperti seorang yang membawakan sate kepada teman yang sedang menderita darah tinggi. Satenya enak, lezat, dan bergizi, namun tidak disentuh sama sekali oleh temannya. Dan pada bulan Syaban, ada beberapa amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.